elok, yang paling mempesona. Andai kata ilmu itu bisa dilukiskan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu agama itu tidak ada satupun yang bisa menandinginya. In shahhat niyyatuhu. Kalau niat para pencari ilmu itu benar, baik, tulus, dan ikhlas. Nah, ya. Jadi, posisi kita saat ini, kondisi kita saat ini, menyandang gelar sebagai seorang santri adalah sebuah kehormatan. Ya. Adalah sebuah anugerah. Sebagian mereka mengatakannya sebagai bentuk karomah. Nah, karena tidak semua orang diberikan kemudahan, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ya orang-orang pilihan tadi barakallahu fikum. Nah, sehingga syukuri nikmat ini barakallahu fikum dan dijaga ya. Minta kepada Allah as-sabat, kekokohan, al-istiqamah, kelanggengan. Nah, doa sama Allah dalam setiap doa yang antum panjatkan. Nah, dalam tahajudnya antum. Ya Allah, jangan engkau keluarkan aku dari kalangan para penuntut ilmu. Nah, ya, sesibuk apapun aku, sebanyak apapun tanggung jawab yang aku pikul, aku mohon kepadamu ya Allah, jangan keluarkan aku dari status seorang penuntut ilmu, dari seorang santri. Nah, barakallahu fikum. Ya, karena sekali lagi, mazal al insan fi talabatil ilm, mazal fi khair. Ketika seorang insan senantiasa berada di dalam lingkaran ilmu, di dalam majelis ilmu, maka dia akan selalu dalam kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Ya, karena itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, kalau Allah menghendaki mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah kehendaki kebaikan, akan Allah buat dia itu selalu paham, selalu mengerti, selalu belajar, selalu mengkaji ilmu agama. Nah, sehingga al-musibah, kullal musibah, ketika Anda keluar dari jalur penuntut ilmu. Nah, ya. Barakallahu fikum. Sehingga, sekali lagi barakallahu fikum, disyukuri ya dan dijaga baik-baik, minta kepada Allah as-sabat dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu barakallahu fikum. Nah, tayyib. Baik, insyaallah pada malam hari ini barakallahu fikum kita akan memulai kembali kajian kitab Al-Adabil Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, طيب نواصل إن شاء الله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس باب seseorang yang tidak mau menerima hadiah. Enggan menerima hadiah. Tatkala hadiah itu, kalau diterima, akan menyebabkan masuknya kebencian di kalangan umat manusia. Nah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ahmad ibnu Khalid. Ahmad bin Khalid bin Musa al-Wahhabi Al-Kindi. Abu Sa'id bin Abi Makhlad Al-Himsi. Saduqun, dia adalah rawi yang saduq. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ishaq. Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Al-Madani. Abu Bakar. Yuqalu Abu Abdullah. Al-Qurashi Al-Mutallibi. Maulahum. Saduqun yudallis. Saduqun yudallis. Rumiya bitasyayyu'i wal qadari. Muhammad ibnu Ishaq, beliau juga dikenal dengan sahibu sirah. Barakallahu fikum, ahli dan pakar ya dalam cerita perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertempuran-pertempuran beliau. Nah, beliau mengetahui riwayat-riwayat itu secara detail dan rinci. Baik, ya. Sehingga Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawinya juga, ketika terjadi perbedaan riwayat dalam barakallahu fikum Sirah Nabawi, beliau lebih sering merojihkan pendapat-pendapat atau riwayat-riwayat yang datang dari Muhammad bin Ishaq. Nah, sehingga beliau kalau dalam masalah Maghazi, dalam masalah Sirah An-Nabawi, beliau imamnya, beliau ahlinya, nah, beliau pakarnya. Tapi dalam ilmu periwayatan, ilmu hadis, barakallahu fikum, na'am, beliau pencapaiannya dalam tazkiyah para ulama hanya pertengahan, ya. Nah, soduk, barakallahu fikum. Itu pun ada embel-embel keterangan tadlis beliau cukup berbahaya, sehingga ketika beliau menyampaikan riwayat tidak menggunakan kalimat sami'atu atau haddatsana, itu barakallahu fikum dilemahkan sampai ada yang menguatkannya. Entah dari riwayat yang lain beliau menyebutkan dengan tahdits, atau dikuatkan oleh rawi-rawi yang lain. Barakallahu fikum. Nah, Muhammad ibnu Ishaq ibni Yasar, barakallahu fikum, na'am, sahibus sirah. Tayyib. An Sa'id ibni Abi Sa'id. Sa'id bin Abi Sa'id. Abu Sa'id ismuhu Kaisan. Al-Maqburi. Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Sa'id bin Kaisan. Ya, Abu Sa'id namanya Kaisan. Al-Maqburi, Abu Sa'ad Al-Madani. Sa'id sendiri, nama anaknya tadi, namanya anaknya Abu Sa'id, anaknya Pak Kaisan. Nah, kunyahnya adalah Abu Sa'ad. Barakallahu fikum. Ya, Abu Sa'ad bin Abi Sa'id. Nah, barakallahu fikum. Al-Madani. Juga sama, termasuk ulama kota Madinah, sama seperti Muhammad bin Ishaq. Thiqatun taghayyara qabla mautihi arba'i sinin. Thiqatun taghayyara qabla mautihi arba'i sinin. Beliau rawi yang siqah, namun mengalami perubahan hafalannya 4 tahun sebelum meninggalnya beliau. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga rawi-rawi yang demikian biasanya barakallahu fikum dipilah dan dipilih oleh para ulama ahli hadis terkait dengan riwayat dia sebelum ikhtilat dan setelahnya. Nah, riwayat dia sebelum dia mengalami kepikunan, perubahan hafalan, kalau sebelumnya dia rawi yang thiqah maka diterima, dan riwayat dia setelah ikhtilatnya itu ditolak dengan ketentuan ketika apa? Setelah dia ikhtilat masih melakukan tahdits. Paham ya? Dia masih menyampaikan hadis. Nah, tapi kalau tidak maka aman. Ya. Karena setelah dia ikhtilat, tidak lagi melakukan tahdits, sehingga yang tersisa hanya riwayat-riwayat yang disampaikan sebelum dia pikun. Nah, maka aman. Baik. Dan walhamdulillah, dengan juhud, ya, keseriusan para ulama kita di masa lalu, mereka dengan tekun mengumpulkan, mencari dan membahas, siapa-siapa saja dari kalangan rawi yang mukhtalifin, barakallahu fikum, yang berubah hafalannya, yang meriwayatkan sebelum dan setelah, before and after, gitu ya. Nah, barakallahu fikum, siapa yang meriwayatkan sebelum dan siapa yang meriwayatkan setelah. Baik, itu ada risalah khusus ditulis oleh sebagian mereka para ulama. Nah, sehingga para penuntut ilmu, para bahifin sangat-sangat dimudahkan dan tertolong untuk bisa menentukan derajat sebuah hadis. Barakallahu fikum. An abihi, dari ayahnya. Nah, ayahnya tadi namanya adalah Kaisan, ya. Abu Sa'id Al-Maqburi. Barakallahu fikum. Tayyib. Maula Ummi Hani. Maula Ummi Syarik thiqatun sabtun. An Abi Hurairata, dari Abu Hurairah, sahabiyun jalil, Abdurrahman ibn Sakhr. Naam. Alal asah min aqwal al ulama fi ismihi. Ya, terkait dengan nama beliau cukup banyak perselisihan siapakah nama beliau sebenarnya. Imam Nawawi merajihkan yang paling kuat adalah Abdurrahman ibn Sakh. Qala, Abu Hurairah bercerita, ahda rajulun min bani fazarata linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam naqatan. Abu Hurairah bercerita bahwa pada satu ketika ada seseorang laki-laki yang memberikan hadiah kepada Nabi. Laki-laki itu berasal dari Bani Fazarah. Dalam sebagian riwayat, dalam riwayat At-Tirmidzi, dalam sunannya, laki-laki tersebut adalah A'rabi. Ya. Seorang Arab Badui. Nah. Arab Gunung. Jadi, A'rabi ini ngasih seekor unta betina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat At-Tirmidzi lebih detail lagi keterangannya, yaitu tayyib bakratan. Ya, bakratan. Bakrah itu onta yang masih muda. Ya. Onta betina yang masih muda. ABG lah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib ya. Bukan ABG ya. OBG. Onta baru gede. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Bakrah itu OBG. Nah, onta baru gede. Nah, ya. fata minal ibil. Jadi dia usia-usia fata dari kalangan barakallahu fikum bangsa unta. Nah. Jadi Nabi dihadiahi oleh seorang Arabi unta betina yang masih muda belia. Nah. Hanya saja barakallahu fikum sang Arabi ini memberikan unta tersebut ada tendensi. Nah, ada barakallahu fikum, kalau ibarat kata pepatah itu ada udang di balik batu. Ya. Jadi dia memberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam unta betina tadi, harapannya apa? Dia akan dikasih lebih. Nah, karena memang dia tahu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau diberi maka beliau akan membalas dengan lebih baik. Beliau akan membalas lebih banyak. Beliau akan membalas lebih sempurna. Jadi harapan orang Arabi ini kasih onta barakallahu fikum na'am. Harapannya dapat yang lebih baik. Gitu ya. Nah, baik. Nah, jadi di sini ada pelajaran ya barakallahu fikum bagi para santri gitu ya. Nah, kalau ngasih ustadznya sesuatu ya barakallahu fikum dan tahu biasanya ustadznya juga kalau dikasih balas kasih yang lebih baik barakallahu fikum. Nah, jangan sampai kayak Arabi ini ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ngasih ustadznya barakallahu fikum misal apa? Bolu gitu ya, kue bolu. Naam. Surabaya ya. Nah, barakallahu fikum. Harapannya ya bisa dikasih lebih, apa itu dapat jodoh. Nah. Siapa tahu dikasih calon sama ustaz ya kan? Nah, barakallahu fikum. Nah, itu berarti antum kayak Arabi ini. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dan itu tidaklah baik ya. Anda memberi kemudian mengharap dibalas dengan yang lebih baik. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu yang dijelaskan di dalam syarahnya. Fa'awwadahu. Dan Nabi mengganti pemberiannya tadi. Nah, sebagaimana kebiasaan Rasul. Ya, dibalas sama Rasul. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebagian riwayat. Barakallahu fikum fa'awwadathu minha sitta bukuratin. Nah, sebutkan dalam sebagian riwayat fa'awwadathu minha sitta bukuratin. Nabi memberikan orang Arab Badui tadi 6 ekor onta betina. Nah, ya, OBG. Unta betina baru gede. Barakallahu fikum. Nah, dia ngasih satu, Nabi memberikan 6. Harusnya kan itu lebih dari cukup. Tapi ternyata barakallahu fikum sang Arabi ini punya ekspektasi yang beda. Punya harapan yang beda. Nah, mungkin maunya dia onta ya dikasih kuda lah paling tidak ya kan, masa onta betina dibahas onta betina, saya udah punya. Nah, pengennya mungkin dia ngincer kudanya Rasul barakallahu fikum ya. Nah, Rasul punya banyak kuda, ada yang pemberian dari Raja Iskandaria, ada Raja Mesir. Nah, pengennya dikasih kuda mungkin ya, tapi sama Rasul malah satu onta betina dikasih 6, dibalas dengan 6. Fatasakhathahu. Ternyata orang Arab Badui tadi ngambek, marah. Nah, apa fungsinya kasih unta betina balas unta betina, ya kan? Nah. Ya enggak pas lah, ya. Walaupun dikasih 6. Kalau unta betina saya juga udah banyak. Nah, jadi dia tadi pengennya yang lain. Ya, entah apa yang dia inginkan. Intinya tidak sesuai dengan harapan dia. Ya, itu biasanya orang-orang yang barakallahu fikum tayyib mengharapkan sesuatu, ya, balasan dari manusia dari apa yang dia berikan. Nah, sebagaimana kata Imam Syafi'i, maka orang itu akan kecewa. Ya, kalau Anda mengharap kebaikan Anda itu dibalas oleh manusia, maka Anda akan kecewa. Gitu ya. Nah, karena manusia belum tentu mengerti dan tahu apa yang Anda inginkan. Barakallahu fikum. Siap-siap untuk kecewa. Barakallahu fikum. Dan kalau tidak kecewa, bisa jadi dia akan mendapatkan kebalikan apa yang dia harapkan. Ya, man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Itu di antara salah satu barakallahu fikum kaidah dalam fikih, ya. Seseorang yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, maka dia akan dihukum, ya. Sesuatu tadi belum waktunya, tapi dia ingin mempercepatnya. Maka dia akan dihukum dengan lawannya, dengan diharamkan dari sesuatu tadi. Nah, seseorang ingin mendapatkan warisan dari orang tuanya. Ini kok gak mati-mati orang tua satu ini, ya kan? Nah, padahal dia sudah pengen bagi warisan. Barakallahu fikum. Nah, ya, utangnya banyak karena ngikut judi slot. Barakallahu fikum. Nah, ya, bapaknya gak mati-mati, didoakan sama dia, gak mati-mati. Barakallahu fikum. Nah, akhirnya sama dia apa? Diracun bapaknya. Ya, nah, biar segera mati, warisan segera dibagi, hutang judinya bisa lunas. Plus ada sedikit modal, main judi lagi. Nah, itu kalau otaknya penjudi itu gitu, ya. Barakallahu fikum. Nah, itu gak kapok-kapok. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Kecuali mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, atau memang dapat cilaka. Barakallahu fikum. Pikirannya gitu. Nah, tapi ternyata barakallahu fikum, ya, terbukti kematian tidak wajar, orang itu ditangkap polisi, terbukti dia yang bunuh orang tuanya, dia tidak dapat jatah. Nah, ya, karena pada dirinya ada mawani'ul irs. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, orang yang membunuh pewaris harta itu, barakallahu fikum, maka dia tidak mendapatkan warisan. Nah, itu di antara contoh penerapan kaidahnya. Barakallahu fikum. Jadi ketika seseorang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya atau tidak sesuai dengan jalan yang disyariatkan, jalan yang diperbolehkan, wasilah yang dibenarkan, maka Anda akan mendapatkan lawannya. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Entah dengan cara main curang, entah dengan cara main licik, barakallahu fikum, untuk meraih apa yang menjadi tujuan Anda, nah, termasuk sunnatullah, orang itu akan barakallahu fikum mendapatkan apa? Hal yang sebaliknya. Barakallahu fikum. Baik. Intinya A'rabi tadi karena tidak sesuai dengan apa yang dia incer, ya. Dia ngasih Nabi onta betina, harapannya dikasih yang lain, tapi oleh Nabi malah dikasih onta betina dengan jumlah yang lebih banyak, ngambek. Ya, nah. Biasa yang namanya A'rabi, barakallahu fikum, keislamannya, keimanannya belum begitu kuat. Sehingga sikap dan perilakunya lebih didominasi oleh apa? Atifiyah, ya. Perasaan. Kalau ngamuk, ya ngamuk beneran, ya kan? Enggak ngerti adab, enggak ngerti etika, Rasul pun dicekek sama dia, ditarik sama dia, barakallahu fikum. Nah. Ya, baik. Kalau lagi ngambek, ya ngambek beneran. Nah, marah beneran. Enggak lihat, enggak pandang siapa yang dia marahi, siapa yang dia ngambek padanya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Itulah Arabi. Ya, artinya terang-terangan. Tapi ada baiknya ya, Arabi itu tidak menyembunyikan apa adanya. Kalau enggak suka ya enggak suka. Ya, kalau marah ya marah, enggak basa-basi. Nah, beda sama munafik. Ya, kalau munafik disembunyikan, enggak suka tampakkan suka. Nah, benci tampakkan cinta, itu munafik. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Al-muhim itu perbedaan karakter ya. Intinya kalau Arabi itu barakallahu fikum terang-terangan apa adanya. Ya dia enggak suka dengan Rasul ya sudah. Nampak marah. Nah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Fa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbari yaqulu. Setelah Rasul tahu ternyata orang Arabi tadi marah, ngambek, maka kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di atas mimbar, kata Nabi, yahdi ahadukum fa'u'widuhu biqadri ma'indi thumma yatasakhatu wa aimullah la aqbalu ba'da ami hadha minal arabi hadiyatan illa min Qurashin ya min Qurashiyin au ansariyin au thaqafiyin au dausiyin. Nabi berkata di atas mimbar, artinya ini enggak beliau bisik-bisik ya. Nah, beliau memandang perlu untuk diumumkan, perlu untuk diberikan edukasi, pembelajaran untuk semua pihak agar tidak berulang. Nah, barakallahu. Sehingga mimbar ini gunanya bukan hanya sekedar khutbah Jumat. Ya, dalam praktek sunnah Nabawi, mimbar ini bisa digunakan kapanpun, tidak harus menunggu khutbah Jumat, ketika ada sebagian talabah atau asatidah yang ingin menyampaikan sesuatu, ya, tanbih, peringatan, atau nasihat, atau bahkan pengumuman, barakallahu fikum, nah, gak apa-apa, naik ke atas mimbar, menyampaikan. Ya, nah, bertahmid, as-sana alallah, setelah itu menyampaikan. Barakallahu, itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mimbar itu tidak digunakan hanya dalam ritual sholat Jumat, tapi juga dalam prakteknya Nabi menggunakan untuk memberikan nasihat, tausiah, ya, wejangan dan tanbih kalau memang ada yang perlu ditanbih. Naam. Nabi mengatakan, baru-baru ini ada seorang di kalangan teman-teman kalian yang ngasih hadiah kepada saya. Kebiasaan Rasul, ketika ingin memberikan peringatan, beliau memubhamkannya. Ya, tidak mentakyin, menyebut langsung nama orangnya. Nah, itu hukum asal, barakallahu fikum yang diterapkan. Ketika ingin memperingatkan, menasehati, barakallahu fikum, cukup dengan apa? Menyebutkan ya seseorang. Nah, tidak menyebutkan langsung nama dan sosoknya, barakallahu fikum. Nah, Rasul menyebutkan sifat atau perilaku dan kelakuannya. Salah seorang di kalangan kalian baru-baru ini ada yang ngasih saya hadiah. Kemudian saya ganti hadiah tadi sesuai dengan kadar yang ada pada saya. Artinya semampunya saya. Semampunya Rasul. Nah, barakallahu fikum. Kemudian orang tersebut marah. Orang tersebut murka. Orang tersebut ngambek. Wa aimullah. Itu kosam ya. Demi Allah, kata Nabi, setelah tahun ini saya tidak akan mau lagi menerima hadiah dari orang-orang Arab. Kecuali hadiah dari orang Quraisy atau Ansari, orang-orang Ansar, ya, atau orang-orang Saqafi dari Bani Saqif, barakallahu fikum, atau Dausi, ya, dari Yaman. Nah, barakallahu fikum. Jadi Nabi mengatakan, setelah tahun ini saya enggak mau lagi nerima hadiah. Kalau sampai ada yang marah-marah seperti itu. Nah, kecuali hadiah berasal dari orang Quraisy, orang Ansar, orang Saqif, dan orang Daus. Barakallahu fikum. Nah, karena barakallahu fikum lima'rifatihi sallallahu alaihi wasallam, karena pengetahuan beliau sallallahu alaihi wasallam, min sakhawatin nafsi wa uluwil himmah wa qat'ir raja wal qana'ah bil yasir fihim. Nah, karena Rasul mengetahui pada suku-suku ini mereka punya karakter sakhawatun nafsi. Memang orangnya itu dermawan, suka memberi. Nah, jadi kalau ngasih itu enggak pengen mengharap dibalas, tidak, memang benar-benar ngasih. Ulul himmah, punya cita-cita yang tinggi, keinginan yang tinggi. Qat'ir raja, punya karakter memutus hubungan kepada apa? Makhluk. Punya rasa qanaah dengan sesuatu yang sedikit. Nah, jadi Rasul karena mengerti dan paham karakter orang Quraisy, karakter orang Ansar, karakter orang Saqafi, kemudian Dausi. Nah, akhirnya Rasul mengecualikan. Untuk orang-orang ini saya tahu orangnya kalau ngasih tulus. Ya, tidak menginginkan sesuatu di balik itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-mu'adzin yu'adzin. Baik. Faedah yang bisa kita petik dari riwayat yang sudah kita baca di antaranya adalah qabulul hadiyah min qaumin tabaiuhum al-karamu. Qabulul hadiyah min qawmin tabai'uhum al-karamu. Nah, yaitu menerima hadiah dari kaum, dari seseorang yang memang punya tabiat mulia. Ya, tabiat yang baik, tabiat terhormat. Ya, jadi kalau yang ngasih hadiah itu orangnya kita tahu baik, orangnya mulia, orangnya terhormat, maka kita terima. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Artinya, tidak semua hadiah yang dikasih orang itu kita terima. Ya, ini pelajaran dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mafhum? Jadi tidak semua orang yang ngasih hadiah kepada antum, antum terima. Nah, ada beberapa hadiah yang harus antum tolak. Barakallahu fikum. Nah, ya. Karena ada mafasid di situ. Barakallahu fikum. Nah, li'anna al-asla fil hadiyah alla takuna ala sabilil iwadi. Li'anna al-asla fil hadiyah alla takuna ala sabilil iwadi. Hukum asal hadiah itu bukan dalam bentuk pertukaran. Penting, ya. Nah, yang namanya hadiah itu kita memberi, kita ngasih. Sikap kita tidak ngarep bales untuk dikasih, dibales, dikasih. Paham ya? Namanya hadiah itu ngasih, sudah sebatas itu. Nah, barakallahu fikum. Terkait dengan kita tidak mengharapkan apa? Balasan ya, timbal balik. Nah, namanya hadiah tuh dari satu pihak. Barakallahu fikum. Nah, iya. Baik. Bukan sebagai bentuk pertukaran. Barakallahu fikum. Nah. Itu prinsip hukum asal. Walaupun barakallahu fikum, kalau ditinjau dari sisi sudut etika, iya. Untuk orang yang dikasih, yang nerima, nah, di situ ada anjuran walaupun tidak harus. Ya, ada anjuran untuk apa? Memberikan sesuatu, membalas. Nah, man shana'a ilaikum ma'rufa fakafi'u, kata Nabi. Barang siapa berbuat baik kepada kalian, maka balas. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Intinya di sini, kita jangan sampai salah paham, salah maksud ya. Nah, kita sebagai pihak yang memberikan hadiah, gak bisa mengilzam, mengharuskan orang yang kita kasih hadiah, balas dong. Nah, ya. Kamu ngasih apa kepada saya? Saya kan ngasih kamu kitab. Antum ngasih anak apa? Nah, anak ngasih hadiah antum buku, pena, jam tangan. Antum ngasih anak apa? Nah, gak ada anak, gak bisa ngasih apa-apa. Wah, gak adil itu namanya. Sini balikin hadiahnya. Nah, itu udah dua kali antum. Ya, nah, salahnya dua kali. Yang pertama ngasih hadiah dengan harapan dibales. Yang kedua, minta balik hadiah, itu lebih jelek lagi. Ya, al-a'idu fi hibatihi. Ya, orang yang minta kembali hadiahnya, seperti apa? Nah, seekor anjing yang menelan muntahnya. Ya, nah, jelek sekali orang yang minta dibalikin hadiahnya itu. Gara-gara apa? Tidak mendapatkan timbal balik. Nah, ya. Ana dulu sering ngasih antum jam tangan, jubah, peci, nah, ya. Masa ana mau melamar kakak antum ke antum kasih? Wah, sudah. Ya, kembalikan itu semua, nah, ya. Ana yang baik sama antum, antum malah ngasih si fulan sakan dua. Wah, sakan dua itu enggak baik sama antum, cuma ana baik sama antum. Ya, marah-marah, ya. Nah, barakallahu fikum. Minta dikembalikan. Ah, itu jelek. Ya. Orang yang minta kembali hadiahnya seperti orang yang menelan muntahnya sendiri. Barakallahu fikum. Nah. Jadi pahami baik-baik prinsip yang namanya hadiah. Hadiah itu beri. Ya, hadiah itu tidak harus ada yang namanya barakallahu fikum pertukaran. Nah, ya. Tayyib. Ini dari sudut pandang orang yang ngasih hadiah. Jangan salah paham. Adapun yang dikasih hadiah, nah, sudut pandangnya lain lagi. Syariat menganjurkan mereka untuk apa? Membalas. Kalau ada, dibalas. Kalau tidak ada, minimal doa. Ya, barakallah. Doakan kebaikan. Nah. Gitu ya. Wa illa fa innaha la takunu hadiyatan. Wa illa fa innaha la takunu hadiyatan. Karena kalau tidak, maka dia bukan lagi hadiah. Kalau Anda ketika memberi hadiah, harapannya untuk diganti, ya, dibalas. Itu bukan hadiah namanya. Barakallahu fikum. Wa innama takunu ariyatan mustaraddatan. Maka namanya sudah berubah, bukan hadiah, yaitu ariyah, pinjaman yang harus dikembalikan. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi pahami baik-baik prinsip yang namanya hadiah. Ya, hadiah itu memberi tanpa Anda mengharapkan untuk diganti pemberian Anda tadi. Nah, berupa materi. Barakallahu fikum. Nah, ya. Hadiah itu manfaat yang bisa kita raih, ya, reward yang bisa kita dapatkan, barakallahu fikum, adalah apa? Al-mahabbah. Bukan dalam bentuk materi, tapi sesuatu yang bersifat maknawi. Yaitu apa? Rasa cinta dan kasih sayang. Dengan memberi hadiah, kita akan mendapatkan apa? Rasa cinta orang tersebut dan kasih sayang orang tersebut. Barakallahu fikum. Nah, itu lebih berharga, ya, daripada materi. Barakallahu fikum. Nah, jadi hadiah itu berguna untuk memupuk rasa cinta dan sayang. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil adalah adamu qabulil hadiah. Adamu qabulil hadiah mimman kana qasduhu. Adamu qabulil hadiah mimman kana qasduhu talaba al istiksar. Minal muhda ilaihi. Naam. Barakallahu fikum. Yaitu tidak menerima hadiah dari orang-orang yang punya maksud, ya, mencari sesuatu yang lebih dari apa yang dia hadiahkan. Ya. Nah, jadi di antara bentuk hadiah yang harus kita tolak adalah seorang yang memberikan hadiah menginginkan timbal balik yang lebih. Contohnya seperti apa? Rishwah. Nah, itu termasuk bentuk hadiah yang harus kita tolak. Ya, rishwah itu dalam bahasa kita namanya apa? Sogokan. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Anda punya jabatan, barakallahu fikum, sesuatu. Nah, ini misal dia barakallahu fikum kabak, ya, kepala bagian apa gitu. Nah, kantornya lagi mau buat proyek, barakallahu fikum. Nah, itu biasanya para, ya, nah, direktur-direktur perusahaan-perusahaan yang barakallahu fikum mencari proyek-proyek itu, nah, akan mendatangi kepala-kepala bagian tadi ngasih hadiah. Nah, Pak, ini kita ada jam tangan Rolex ini, Pak. Oh, hadiah lah buat Bapak. Ya kan? Itu enggak mungkin cuma-cuma. Ya. Ini buat saya benar ini. Benar, enggak ada maksud apa-apa. Ya, masa enggak ada maksud lah, Pak. Ya kan? Nah, ya tahu sama tahulah. Barakallahu fikum. Enggak mungkin. Hatta seandainya dia mengatakan, "Oh, dak, ini murni buat Bapak." Nah, saat itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Mesti nanti dia barakallahu fikum ketika sering memberikan Anda hadiah, "Nah, Pak, saya dengar perusahaan lagi mau bangun proyek di sebelah sana itu." "Oh ya, benar itu. Kasihkan kita, Pak, ya." Nah, Anda sudah sering menerima hadiah dari dia, ya, jam tangan Rolex, mobil Lamborghini, barakallahu fikum. Nah, dia ngasih hadiah 5M atau 10M, barakallahu fikum. Nah, nilai proyeknya itu triliunan, untungnya dia bisa ratusan miliar. Jadi 5M yang dia berikan kepada Anda itu nggak ada apa-apanya. Nah, itu namanya, ya, nah, pembisnis. Nah, barakallahu fikum. Sehingga hadiah dalam bentuk rishwah itu diharamkan. Barakallahu fikum, ya. Coba kalau Anda posisinya bukan sebagai barakallahu fikum kepala bagian atau sebagai pimpinan di situ. Apa mungkin dia tiba-tiba ngasih hadiah, "Pak, ini ada jam tangan Rolex buat Bapak." Dalam kondisi dia sudah resign di perusahaan. Enggak mungkin. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Kecuali orang yang memang benar-benar barakallahu fikum kenal dengan Anda dan baik. gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga makanya dalam negara sendiri sudah ada undang-undangnya yang namanya gratifikasi itu. Ya, presiden nggak boleh terima sembarang nerima hadiah ketika kunjungan-kunjungannya itu. Itu mesti harus dilaporkan. Nah, jadi dalam negara sendiri, alhamdulillah sudah diatur. Ya, pejabat-pejabat negara itu nggak boleh sembarangan nerima hadiah, barakallahu fikum, kalau tidak diatur, oleh perundang-undangan negara, dihukum. Dalam syariat pun demikian, itu haram. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu di antara contoh hadiah yang harus Anda tolak. Nah, barakallahu fikum. Misal, kalau dalam dunia pondok pesantren, Anda jadi wali kelas nih. Barakallahu fikum, tayyib. Ya, ada wali kelas, telepon Ustaz, ini gimana Ustaz, anak saya ini naik apa tidak ini? Waduh Pak, hasil rapat kayaknya enggak naik, tolonglah Ustaz, ya kan? Nah, ya. Naikkanlah anak saya. Oh, enggak bisa ini. Ya Pak, ini sudah rapat kita yang enggak bisa naik ya. Ustaz, tolonglah, ya kan? Nah, nanti Ustaz saya umrohkan. Ya. Ustaz mau motor apa Ustaz? Ya. Nah, mau NMAX, Vario, PCX, ya, BGX. Nah, barakallahu fikum. Nanti kita kirim. Nah, itu enggak boleh. Barakallahu fikum. Atau dia tidak berbicara seperti itu pun, barakallahu fikum. Kemudian tiba-tiba memberikan hadiah. Tahu itu ya. Pas mau kenaikan kelas, mesti Pak Fulan ini ngasih hadiah. Ya, barakallahu fikum. Entah jam tangan, entah jubah, entah barakallahu fikum. Naam. Apapun itu, mesti momennya pas mau naik kelas. Nah, ya, itu harus dibaca bagi para wali kelas. Nah, ini ada maksudnya ini. Nah, kenapa enggak di hari-hari yang lain, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, maksudnya ya tahu sama tahu lah Ustaz. Anak saya tolong diluluskan. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Allah musta'an wa 'ala tiklan. Itu enggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Nah. Sehingga menjadi sebuah muskilah sendiri ketika hadiah itu diberikan oleh wali santri ya langsung kepada wali kelasnya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab gitu ya. Sehingga tidak semua hadiah itu Anda terima. Ada hadiah-hadiah yang harus Anda berani untuk menolaknya. Barakallahu fikum. Nah. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah fihi fadilatu Quraisy wal Ansar wasaqif wa daus. Di dalamnya ada keutamaan suku Quraisy, Ansar, Saqif dan Daus. Barakallahu fikum. Karena Nabi langsung menyebutkan nama-nama mereka. Yang berikutnya Saddudz Dzari'ah. Saddudz Dzari'ah. Yaitu upaya untuk menutup celah menuju perkara yang mungkar, perkara yang jelek, perkara yang baik. Perkara yang apa? Buruk. Nah, celah ke arah sana walaupun itu belum sampai sebuah kemungkaran, tapi kalau itu menjadi sebuah celah ya, menjadi sebuah pintu dan perantara menuju kepada kemungkaran, maka pintu itu ditutup. Ya, barakallahu fikum. Nah. Faedah berikutnya Al-hasu ala qawlil haqq wa in aghdaba ba'dhan nas. Al-hasu ala qawlil haqq wa in aghdaba ba'dhan nas. Ada anjuran untuk tetap menyuarakan kebenaran walaupun suara itu akan membuat marah sebagian manusia, membuat murka sebagian manusia. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaika.